maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah. Ya, maka kehidupan yang baik ini diterangkan di dalam ayat akan ketentuannya dan bagaimana cara mendapatkannya, cara mendapatkannya. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelengkapan agama kita dan lengkapnya tuntunan kita menjelaskan segala perkara yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hidup berumah tangga, menikah, adanya hubungan, adanya ikatan pertalian suami dan istri, itu adalah sunnah di dalam syariat kita, perkara yang dianjurkan dan dituntunkan. Walladhi khalaqa lakum, walladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menjadikan, menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian dari jiwa tersebut diciptakan istrinya agar supaya dia tenang kepadanya. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakan istrinya Hawa agar supaya beliau tenang kepadanya. Iya. Agar supaya tenang kepadanya. Dan itu subhanallah, ikatan pernikahan antara suami dan istri terdapat di antara keduanya ketenangan yang tidak dia dapatkan pada ikatan antara seorang anak dengan ayahnya atau ibunya, antara saudara dengan saudaranya, antara kawan dengan kawannya. Maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahannya. Iya. Dan pernikahan ini adalah sunnah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Sungguh kami telah menjadikan para rasul sebelummu, dan kami telah menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Iya. Jadi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut di antara sunnahnya dalam menikah, wa tazawwajun nisa, aku menikah dengan perempuan. Dan beliau berkata, "Paman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukanlah dariku, tidak terhitung dariku. Iya. Karena itu dari fondasi dasar bagi seorang hamba yang ingin membangun kebahagiaan di dalam rumah tangganya, dia wajib menyadari bahwa terbinanya hubungan rumah tangga tersebut adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dia dengannya. Iya. Dan apabila seorang hamba telah menyadari bahwa adanya rumah tangga tersebut, keberadaan seorang laki-laki dan perempuan diikat dengan tali pernikahan, hidup dalam satu keluarga, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap nikmat adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat tersebut. Iya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Taufik yang Allah berikan kepadanya. Di antara manusia ada yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Ada yang tidak dimudahkan untuk nikmat itu. Maka hendaknya dia bersyukur terhadap anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dasar pokok bagi siapa yang ingin membangun hubungan yang baik, membangun kehidupan yang baik di dalam berumah tangga. Dia harus tahu bahwa keberadaan dia dalam sebuah rumah tangga, keberadaan suami memiliki istri, dan keberadaan istri memiliki suami, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang wajib disyukuri. Ya. Anugerah yang wajib untuk disyukuri. Dan dimaklumi bahwa kesyukuran terhadap nikmat terwujud dalam tiga perkara. Yang pertama, dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut dengan lisannya. Iya. Dan ini nikmat kalau banyak disebut antara suami dan istri, diingatkan bahwa nikmat pernikahan ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Mereka banyak saling mengingatkan antara mereka tentang nikmat ini, maka insyaallah taala itu dari hal yang akan memberikan suatu suasana yang indah. Akan memberikan suatu suasana yang indah antara suami dan istri. Kemudian yang kedua dari kesyukuran kepada nikmat adalah ia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah dengan hatinya. Iya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Demikian pula seorang yang mensyukuri nikmat pernikahan yang telah dia jalani, keluarga yang telah dia bentuk. Apalagi kalau mereka sudah dianugerahi anak dan keturunan, maka ini adalah nikmat Allah, harus selalu dia ingat di dalam dirinya. Dia ingat di dalam dirinya. Iya, dan dia syukuri bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari kesyukuran adalah menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tahu bahwa keberadaannya di dalam sebuah keluarga terikat hubungan suami istri, itu adalah nikmat dari Allah, maka hendaknya dia gunakan hal tersebut sebagai perkara yang dengannya ia meraih keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini dari dasar pokok yang hendaknya diketahui dan dipahami oleh siapa saja yang masuk di dalam pembahasan ini, dan siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat membina rumah tangga. Dia harus selalu mengingat bahwa itu adalah nikmat Allah, dan nikmat itu wajib untuk dia apa? Disyukuri. Kalau dia sudah pandai bersyukur terhadap nikmat, tentunya akan banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Akan ditambah kenikmatannya dalam berumah tangga. Karena orang yang bersyukur secara umum ditambah nikmat untuk mereka. Allah firman, "Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku. Dan andai kata kalian itu kufur, sungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya. Maka disebut di dalam ayat, pengaruh dari kesyukuran terhadap nikmat, menjadikan nikmat itu bertambah. Menjadikan nikmat itu bertambah. Iya. Karena itu tatkala seorang hamba berada dalam suatu hubungan rumah tangga, maka dia ingat, banyak mengingat nikmat Allah, bersyukur terhadap nikmat tersebut, agar supaya kehidupan mereka di dalam berumah tangga ditambah oleh Allah kebaikannya, ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketenangannya, dan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesejahteraan dan kebahagiaannya. Iya. Dan ini dari hal yang banyak ditelantarkan, banyak dilalaikan. Dan memang wajar ya, kelalaian itu datang. Sebab biasanya seorang itu kalau berada di sebuah nikmat, dia terus-menerus di dalam nikmat itu, biasanya dia lupa bahwa dia sedang di tengah nikmat. Dia berada di tengah nikmat. Iya. Kalau dia pun ingat, itu di waktu-waktu tertentu. Dan sebagian orang, naudzubillah, dia tidak mengingat bahwa dia sedang mendapat nikmat kecuali kalau nikmat itu sudah dicabut darinya. Apabila nikmat tersebut telah dicabut darinya. Iya. Karena itu harus difahami bahwa keberadaan kita sebagai orang-orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat berumah tangga itu adalah karunia yang wajib untuk disyukuri. Juga dari mana kesyukuran dan keindahan syukur itu? Dengan kesyukuran ini akan terangkat dari keluarga yang bersyukur, seorang hamba yang mensyukuri nikmat pernikahan, nikmat keluarga, akan diangkat darinya azab, diangkat dari mereka kejelekan. Iya. Dan dengan hal tersebut akan mengurangi kejelekan yang menimpa mereka, menghindarkan mereka dari bahaya, sepanjang dia jaga diri mereka di atas kesyukuran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian, tidak perlu memberikan azab kepada kalian, kalau kalian itu beriman dan bersyukur. Beriman dan bersyukur. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, iya, dan maha mensyukuri perbuatan hamba. Maka ini fondasi pertama, dasar yang pertama bagi siapa yang ingin membentuk kehidupan keluarga yang baik, siapa yang ingin menciptakan suasana keluarga yang indah. Harus dia pahami bahwa nikmat berkeluarga itu atau keadaannya berkeluarga itu adalah sebuah nikmat dan anugerah dari Allah. Kalau dia pahami itu adalah nikmat dan anugerah, maka dari situ tentunya ada kewajiban syukur. Ya, dan penghayatan terhadap kata syukur ini akan memberikan banyak makna yang indah. Banyak makna yang indah. Iya. Dimaklumi manfaat dari pernikahan bagi suami, dan manfaat pernikahan bagi istri. Kemudian tujuan-tujuan yang agung di dalam pernikahan tersebut. Iya. Karena itu, seluruh hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di dalam pernikahan ini, di dalam pernikahan tersebut, di dalam jalinan keluarga tersebut, hendaknya disyukuri agar supaya kita bertambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan dari kita ujian dan cobaan serta adab Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama, termasuk dasar utama bagi seorang hamba yang ingin membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia. Kemudian yang kedua, yang ingin saya ingatkan ya, kemudian dasar utama yang kedua yang perlu saya ingatkan di pertemuan ini, yang merupakan sebab pokok terbentuknya keluarga yang baik, kehidupan rumah tangga yang bahagia, adalah seorang hamba menyadari bahwa di dalam pernikahan itu ada maksud-maksud yang agung, ada syariat-syariat besar di dalamnya. Keagungan dan kebesaran di dalam syariat nikah ini apabila direnungi, tentunya adalah perkara yang akan menciptakan kehidupan yang bahagia di tengah suatu keluarga. Di antara maksud agung dari pernikahan tersebut adalah menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai seorang berumah tangga terjalin hubungan antara suami istri itu hanya berkaitan dengan kebiasaan adat istiadat. Yang namanya manusia, mereka kawin. Namanya manusia menikah. Namanya manusia memiliki anak, berketurunan. Itu adat istiadat. Kebiasaan. Tidak bernilai pahala kalau seseorang tidak meniatkannya. Kalau seorang tidak meniatkannya. Maka seorang muslim dan muslimah harus memahami bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Dia adalah sunnah para nabi dan para rasul. Iya. Sunnah para nabi dan para rasul. Ketentuan Allah dan takdirnya untuk umat Islam ini, syariat yang agung. Syariat yang agung, dan di dalamnya terdapat kemanfaatan yang sangat besar. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian istri-istri, pasangan-pasangan yang kalian itu tenang kepadanya. Dan Allah menjadikan antara kalian kasih sayang dan rahmat. Iya. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Maka ini diantara kebaikan dari pernikahan, syariat yang agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Iya. Dan kemampuan di dalam hadis, kemampuan dalam dua hal. Kemampuan berkaitan dengan fisik dan kemampuan berkaitan dengan materi. Iya. Siapa di antara kalian yang mampu al-ba'a, maka hendaknya dia menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar. Sebab itu lebih menundukkan pandangan. Lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Dan lebih menjaga kemaluan. Ini dua hikmah ya. Dan dua manfaat dari pernikahan. Dan ini saja sudah dua hal yang sangat agung. Sebab seorang hamba kalau dia pandai menundukkan pandangannya, Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Akan menerangi kehidupannya. Akan menerangi kehidupannya. Ya. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Wa qul lil mu'minati, di ayat setelahnya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Setelah itu di beberapa ayat Allah firman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Iya. Kata sebagian ulama, penyebutan ayat ini tentang menundukkan pandangan diterangkan, kemudian dijelaskan ayat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa pada ibadah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan ini ada cahaya dan kebaikan untuk seorang hamba. Dan ini antara manfaat yang agung. Iya, aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menjaga kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, "Man yadhman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, dia jaga antara dua jenggotnya. Iya. Dua jenggot di sini maksud adalah apa? Antara kumis dan jenggot, yaitu lisannya, lidahnya. Dia jaga lisannya. Iya. Baina lihyaihi wa baina rijlaihi, dan dia jaga antara kedua kakinya. Yaitu dia jaga apa? Kemaluannya. Jadi siapa yang menjaga dua hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adman lahul jannah." Maka aku akan jamin untuknya surga. Aku jamin untuknya surga. Iya. Dan di dalam pernikahan tersebut terdapat iffah, penjagaan terhadap kesucian diri, terhadap kehormatan diri, terhadap kehormatan diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Iya. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah, hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah menjaga kesucian dirinya hingga Allah memberikan kecukupan untuknya dari keutamaannya. Ya, jadi seorang yang belum menikah diperintah menjaga kesucian diri, tidak mendekati zina dan apa yang semisal dengan itu. Iya. Berarti kesucian dirinya ini akan lebih terjaga apabila Allah telah menganugerahkan keutamaan untuknya dengan menikah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari sifat orang-orang yang beriman. Dari sifat orang-orang yang beriman. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Orang yang beriman itu mereka orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak yang dia miliki. Ya. Ini budak secara definisi syar'i mungkin sekarang ini tidak diketemukan lagi. Karena itu yang dihalalkan adalah apa? Istri dengan jalur pernikahan. Iya. Siapa yang mencari? Ya, karena terhadap istri dan budak ini hal yang tidak dicela. Kemudian Allah ingatkan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Iya. Jadi perhatikan ya, berbagai hikmah-hikmah agung di dalam pernikahan. Berbagai anjuran-anjuran. Kebaikan-kebaikan yang didapatkan di belakang pernikahan. Dan ini menunjukkan bahwa pernikahan di dalam syariat kita, itu bukan semata memuaskan syahwat. Bukan semata, ya, menjalin hubungan antara suami dan istri. Tapi ada makna ubudiyah, makna penghambaan di dalamnya. Iya. Dan inilah yang membedakan seorang mukmin dan mukminah, seorang yang mengenal ilmu agama dan selainnya di dalam bab pernikahan ini. Iya. Dan ini hendaknya sering dihadirkan, perlu selalu dihadirkan bahwa pernikahan yang dia jalani itu adalah ibadah, membangun ibadah dalam rangka ibadah kepada Allah. Iya. Karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kadang aku memaksa diriku, ya, untuk menggauli istriku dengan harapan aku mendapatkan keturunan. Ya, perhatikan, dia sendiri kadang melakukannya dengan maksud apa? Supaya mendapatkan keturunan, dan itu adalah maksud bagus di dalam syariat, keturunan yang salih, ya, anak-anak yang salih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al wadud, fa inni mukathirun bikumul umam." Nikahilah perempuan yang bisa banyak melahirkan, perempuan yang penyayang. Karena aku merasa bangga dengan umatku yang banyak. Iya. Aku merasa bangga dengan umatku yang banyak. Dan apabila seorang hamba menyadari bahwa pernikahan itu maksudnya adalah ibadah, maka dia tidak akan menyepelekan keberadaan keluarganya. Ya, jangan disangka ya bahwa ibadah itu dia cepat ke masjid. Ya, setelah itu, setelah sampai di masjid, dia sholat 2 rakaat atau sholat sunnah, berdoa antara adzan dan qamat. Setelah itu sholat wajib. Kalau sholatnya ada rawatib, setelahnya dia sholat rawatib, dia berdikir. Ya. Jangan dianggap bahwa itu saja yang sebagai ibadah, dia berpuasa, haji. Betul, semuanya itu adalah ibadah. Tapi harus dipahami bahwa di dalam membina rumah tangga itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Ya, agar seorang tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka di dalam ubudiyah ini, memahami ubudiyah ini, penghambaan di dalam binaan dalam bingkai rumah tangga, seorang muslim dan muslimah akan luas pandangannya. Tidak sempit dia memandang dalam rumah tangga. Iya. Karena sebagian orang sempit pandangannya. Kalau sudah ribut antara suami dan istri, ada masalah, paling kalau ditimpa masalah-masalah besar, iya, biasanya solusi-solusinya adalah perceraian, perpisahan, ya, talak, atau yang semisal dengan itu. Pandangan menjadi sempit. Padahal masalah-masalah bisa diselesaikan. Iya. Perkara-perkara yang mungkin untuk apa? Diatur dan dirapikan. Hanya saja kurangnya penghayatan terhadap makna bahwa nikah itu adalah penghambaan, mengakibatkan seorang itu kurang dan pendek pandangannya. Iya. Kalau dilihat di dalam pernikahan, di dalam membangun rumah tangga itu adalah ibadah, banyak bentuk ibadah malah di dalamnya. Maka kan indah sekali rumah tangga tersebut. Nikahnya saja sudah ibadah. Seorang suami menafkahi istrinya adalah ibadah. Iya. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi fami imra'atik." Tidak ada satu nafkah pun yang kamu nafkahkan, kamu berikan, kamu mengharap dengannya wajah Allah, kecuali yang kau dapat pahala sampai apa yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, makanan yang kamu berikan kepada mulut istrimu. Ya. Kalau seorang meniatkannya sebagai ibadah, mencari wajah Allah, dia pasti mendapat pahala. Pasti mendapat pahala. Iya. Belum lagi mendidik istrinya. Nah ini dari ibadah yang agung. Penerapan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Allimu ahlakum allimuhumul khair." Kata Ali, ajarkanlah kepada mereka kebaikan. Jadi menjaga mereka dari api neraka itu artinya apa? Mengajarkan kebaikan kepada mereka, subhanallah. Iya. Dan ini bentuk dari ibadah. Memberi pengajaran kepada istri. Kalau dia tidak mampu mengajarinya, dia bawa istrinya kepada siapa yang bisa mengajarinya. Dia hadirkan ke majelis taklim. Iya. Atau dia hadirkan ke rumahnya. Iya. Dari buku-buku agama, rekaman-rekaman ceramah yang baik. Agar supaya didengarkan dan menjadi pendidikan. Sehingga ia pun mendapat pahala berkaitan dengan ilmu. Ini dari sisi ilmu ya. Dan kalau kita sudah berbicara tentang ilmu syariat, ini adalah pembahasan yang luar biasa. Karena nilai ibadah di dalamnya sangat agung sekali. Nilai ibadah di dalamnya sangatlah agung. Iya. Dan ini mungkin saya akan isyaratkan nanti di apa pondasi lain berkaitan dengan pondasi membentuk keluarga yang bahagia. Ya, saya ingatkan bahwa mentahqiq ubudiyah, mewujudkan penghambaan ya, di dalam kehidupan berumah tangga, ini diantara sebab agung, sebab pokok yang menimbulkan kebahagiaan dan memberikan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin. Ya, perhatikan ya syaratnya. Beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, memiliki keimanan. Ya. Keimanan, ada tauhidnya. Bagus ubudiannya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah. Jadi ya, kalau ini terjaga, mana penghambaan ini terjaga dan amalan saleh di tengah mereka, Allah firman, "Falanuhyiyannakum hayatan thayyiba." Sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyibah. Dan perhatikan kalimat dalam ayat ya. Hayatan thayyibah. Datang dalam bentuk nakirah. Iya. Yang nakirah ini memberikan makna umum. Sebab lingkup kebahagiaan dalam hidup banyak sekali. Lingkup kebahagiaan dalam hidup banyak sekali. Ya. Dan seluruh lingkup kebahagiaan ini dijanjikan oleh Allah untuk orang yang beramal salih lagi dia beriman. Ya, dan inilah orang yang mengerti ubudiyah kepada Allah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang ingin berada dalam bingkai rumah tangga yang bahagia, hendaknya selalu dia ingat bahwa kehidupan berumah tangga itu adalah suatu ubudiyah kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Iya. Kalau dia memahami mana penghambaan ini, dia cermati dan dia cermati, pasti pandangannya akan luas sekali. Tidak sempit. Saya baru menguraikan beberapa sudut saja. Belum lagi kita masuk ke dalam sudut mengharapkan keturunan. Ya. Mereka yang belum diberi keturunan, itu saja sudah ada pintu ubudiyah yang terbuka. Bukankah para nabi dan para rasul, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, ya, mereka berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan? Dan doanya ini itu adalah apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ubudiyah yang agung. Setelah mendapatkan keturunan, dia berdoa lagi untuk keturunannya supaya apa? Diperbaiki. Karena itu Nabi Ibrahim setelah mendapatkan anak, beliau berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku dan keluargaku dari penyembahan kepada berhala. Iya. Perhatikan pintu penghambaan pada doa ini yang berada di jalinan hubungan rumah tangga. Iya. Demikian pula kalau dia memperoleh keturunan, maka ini tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini dari maksud agung di dalam syariat membentuk rumah tangga agar supaya mereka memiliki keturunan dan keturunannya dididik sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik keturunannya sebagai manusia-manusia yang bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Iya. Dan untuk pembahasan ini saja sudah luas kebaikan dan penghambaan yang dia dapatkan. Iya. Jadi ini kata kuncinya. Hendaknya dipahami bahwa asas membangun keluarga yang bahagia, yang kedua yang kita sebutkan di majelis ini adalah untuk apa? Untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah. Maka dilihat sudut-sudut penghambaan banyak sekali akan terbuka nanti. Iya. Apa yang saya terangkan tadi bukan pembatasan, tapi itu percontohan. Ya, untuk membuka pemahaman. Kemudian yang ketiga dari dasar dan pondasi utama di dalam membangun keluarga yang bahagia adalah, ya, keluarga tersebut dibimbing dengan ilmu agama, dibimbing dengan ilmu syariat, ya, dibimbing dengan ilmu syariat. Karena ilmu agama ini adalah sumber segala kebaikan. Sumber segala kebaikan. Dengan ilmu agama, derajat seorang hamba diangkat di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu agama, Allah memberikan kepadanya cahaya yang meneranginya. Dengan ilmu agama, Allah mudahkan segala urusannya. Dengan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Iya. Dan dengan ilmu agama dia telah beribadah kepada Allah dengan penghambaan yang teragung. Dan banyak lagi dari keutamaan ilmu agama tersebut. Iya. Karena itu rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mana setiap dari anggota rumah tangga tersebut punya ihtimam punya perhatian terhadap ilmu agama. Apakah itu si ayah, si istri, si anak, si cucu. Ya. Kapan memiliki perhatian terhadap ilmu agama, dan semakin sempurna perhatiannya terhadap ilmu agama, maka akan semakin sempurna kebahagiaan yang mereka miliki. Akan semakin sempurna kebahagiaan yang mereka miliki. Iya. Sering kadang banyak yang mengeluh, kenapa anak saya sulit untuk dihadapi, ya, sulit untuk ditaklukkan, ya, tidak mampu mendengar, keras kepala. Ya. Sebagian lagi mengeluh, ya, di rumahnya seakan-akan ada ring tinju, ya, tiap harinya main tinju saja di atas ring. Perhatikan ya, adanya kerenggangan, bahkan mirip dengan permusuhan. Ya. Kadang seorang tidak menyadari bahwa hal-hal yang seperti itu muncul karena kurangnya pengetahuan terhadap ilmu agama. Sebab kalau dia memiliki ilmu agama yang bagus, ilmu agama itu sultan. Dia adalah kekuatan, kekuasaan. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seluruh kata sultan di dalam Al-Quran itu diartikan ilmu. Diartikan apa? Diartikan ilmu. Ya, walaupun sebenarnya ada sebagian ayat ya yang bisa diartikan dengan arti yang lain. Ya. Tapi secara umum perhatikan bagaimana ilmu itu disebut dengan apa? Sultan. Ya. Dan sultan itu bukan cuma milik penguasa saja. Dengan bala tentaranya, dengan pasukannya, ya, dengan berbagai harta dan fasilitasnya, dia mampu menguasai manusia. Ya, mampu menguasai manusia. Itu sultan milik penguasa. Dan orang-orang yang berilmu punya sultan juga, punya kekuasaan. Ya. Kadang tidak dimiliki oleh penguasa. Karena itu para ulama, manusia tunduk kepada ucapannya. Terikat hati-hati mereka. Ya. Mereka dengar ucapan para ulama. Mereka dengar ucapan para ulama. Ya. Imam Ahmad kalau berbicara, seluruh manusia mendengarkannya. Seluruh manusia mendengarkannya. Bahkan saking menakjubkannya, Imamul Barbahari rahimahullah, ya, di dalam biografinya disebutkan, beliau bersin di masjid. Bersin beliau di masjid. Dia lalu membaca, Alhamdulillah. Ya. Orang-orang yang berada di masjid ramai menjawab, Yarhamukallah. Pernah ribut berada di masjid, didengar oleh yang di pasar di samping masjid. Orang-orang di pasar juga membaca, Yarhamukallah. Ya. Karena ribut sana, ribut sini, Yarhamukallah. Satu kota Baghdad semuanya apa? Yarhamukallah. Ya. Perhatikan ya kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Ya. Ambil kisah dari kaum Khawarij. Ya. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini diperangi oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat memerangi mereka. Tidak mundur kaum Khawarij. Iya, mereka tidak mundur. Bahkan itulah yang mereka cari. Dan mereka anggap mati dalam memerangi pemerintah itu dihitung apa? Jihad oleh mereka, amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Dengan kekuatan, kekuasaan itu tidak membuat kaum Khawarij itu luluh, mundur. Tapi perhatikan kekuatan ilmu. Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij, mendebat mereka. Tidak ada Ibnu Abbas membawa pasukan. Bahkan Ibnu Abbas datang sendirian. Baru saja Ibnu Abbas masuk, sudah gentar kaum Khawarijnya. Oh, itu ada anak paman Rasulullah masuk. Hati-hati kalian, jangan berbicara dengannya. Iya. Tapi terjadi dialog antara Ibnu Abbas dengan mereka. Dan subhanallah, Ibnu Abbas menjawab syubhat mereka hanya menyebut 3 ayat 1 hadis. Rujuk dari kaum Khawarij 4000 orang. Sebagian riwayat 2000 orang. Perhatikan ya, kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Oh, anak saya nak bisa saya taklukkan. Wah, ini kekuatan ilmunya kurang. Ya. Coba kalau dia memiliki dari ilmu agama, pemahaman agama, dia akan melihat solusi yang baik untuk apa? Untuk anaknya. Ya. Sebab itu kondisi dan keadaan. Ya. Diberikan obatnya sesuai dengan kadarnya. Namanya anak itu seperti pasien ya, kalau dia ada gejala yang tidak sehat, seperti pasien yang sakit. Orang yang sakit harus dia tahu sakitnya apa. Ya. Kalau dia tahu sakitnya apa, maka diberikan obat yang cocok. Kadar obatnya harus pas. Ya, jangan sembarangan ya obat. Nah, seperti sebagian ikhwannya, oh ini habbat soda. Habbat soda kan obat untuk segala penyakit. Tiap hari minum satu botol. Ya. Ini tidak cocok ya. Obat itu walaupun dia obat, tapi harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Karena itu Nabi SAW berkata, man tasabbaha sab'ata maratin ajwa, ya. Apa? Wukiyat minas sihir. Atau kama kala Rasulullah SAW. Siapa yang makan 7 korma ajwa di pagi hari, maka dia akan dijaga dari apa? Dari sihir. 7 korma ajwa, tidak disebut makan korma saja, makan korma saja satu drum, tidak. Tapi disuruh makan berapa? 7 butir, ada kadarnya. Ada kadarnya. Demikian pula di dalam pengobatan, harus dipahami itu. Iya. Baik. Maka demikianlah pada menghadapi situasi keluarga, anak-anak, perlu dilihat solusinya apa. Iya. Kalau penyakit itu muncul, dicari sebabnya apa. Sebabnya apa? Kadang ada penyakit-penyakit kronis. Iya. Memang dia harus berkorban kadang pada sebagian penyakit. Ya, padahal yang seperti itu tidak ada masalah. Ya, ada pengorbanan ya untuk mencapai maslahat yang lebih besar. Untuk mencapai maslahat yang lebih besar. Nah, dan ini semua tidak akan dipahami oleh seseorang kalau dia apa? Dia tidak belajar ilmu. Dia tidak belajar ilmu agama. Ya. Dan orang juga, keluarga yang akan didakwai, disampaikan kepadanya ilmu, akan kurang bermanfaat ilmu itu kalau dia sendiri tidak punya perhatian terhadap ilmu. Jelas ya? Tidak punya perhatian terhadap ilmu. Karena itu dari pondasi utama bagi siapa yang ingin membangun kebahagiaan di dalam rumah tangga, rumah tangganya harus dibangun di atas dasar apa? Menuntut ilmu syar'i. Mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu. Orang-orang yang menghargai ilmu syariat. Iya. Orang-orang yang menghargai ilmu syariat. Maka apabila ini ada pada setiap bangunan keluarga seorang muslim dan muslimah, insyaallah ta'ala itu akan memberikan kebahagiaan yang sangat besar. Ya, di tengah keluarganya. Ya, dan kalau kita lihat keluarga-keluarga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, kebahagiaan mereka umumnya bukan dengan harta. Sebab dimaklumi ya keadaan para sahabat. Miskinnya kehidupan mereka radhiyallahu anhum. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, kasus-kasus kekerasan rumah tangga tidak pernah didengarkan dari masa mereka. Iya. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan apa? Keluarga-keluarga itu jarang terdengar. Karena memang mereka ini terbimbing dengan apa? Kekuatan ilmu. Karena itu wajar kalau kita dapati sebagian dari keluarga para sahabat, semua anak-anaknya mati di jihad fisabilillah, ibunya malah bergembira. Iya. Ibunya malah apa? Bergembira. Ya. Kalau sekarang ini, ya, anak mau belajar saja, belajar agama saja, wah luar biasa orang tuanya. Apa namanya? Menentang. Ya, marah. Ya. Paling tidak merelakan tapi penuh dengan kesedihan. Ya. Memikirkan masa depan anaknya nanti. Padahal dalam sebuah ibadah, subhanallah. Dalam sebuah apa? Sebuah ibadah. Karena itu ini pokok dan dasar yang penting sekali di dalam membangun ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Masalah itu banyak. Ya. Dan rumah tangga ada masalah, itu biasa ya. Perkara biasa. Tidak ada rumah tangga yang dikatakan tidak ada masalah. Ya, tuangan-angan aja. ada kehidupan dalam rumah tangga tidak ada masalahnya. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ya. Bukankah dimaklumi kisah antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saling cemburu antara mereka? Hah? Itu adalah hal yang dimaklumi. Dan bukankah diketahui bahwa Nabi pernah mengilah istrinya 1 bulan? Ya, itu untuk mendidik agar supaya mereka semuanya ya kembali kepada ar-rusy. Dan ini diantara obat. Dan perhatikan ya bagaimana kekuatan ilmu itu memberikan solusi, memberikan kebaikan. Ya. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaan beliau adalah sebagai nabi, dari awal perkara telah diingatkan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabi, in kuntunna turidana al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai para istri Nabi, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka marilah kalian. Aku akan berikan kepada kalian hadiah mut'ah. Ini mut'atut talak namanya. Hadiah ketika ditalak. Dan aku akan biarkan kalian. Sebab kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak cocok dengan pencari dunia. Beliau adalah orang yang tanggung jawabnya mengurus manusia sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Semua kehidupannya adalah untuk memperjuangkan dan membela agama. Maka, hendaknya para perempuan yang mendampinginya mengerti keadaannya dan berada di keadaan yang seperti keadaan beliau. Karena itu para istri Nabi dididik untuk hal tersebut. Dan wajarlah, karena mereka mengalami kondisi sulit seperti itu, mereka diberi oleh Allah pahala 2 kali lipat. Diberi oleh Allah pahala 2 kali lipat. Iya. Karena mereka rela dengan suatu yang sedikit. Iya. Mereka rela mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Ya, dan Nabi tidak bisa diatur waktunya. Ya, dimaklumi ya kadang istri itu senang suaminya berada di rumah terus, ya, berada di sampingnya, ya. Ya, kalau suami anak tiap hari berada di rumah, pagi dan malam berada di rumah, rezekinya semuanya lengkap, cukup, ya itu kebahagiaan ya. Tapi tidak semua orang seperti itu keadaannya. Iya. Dan semua orang seperti itu keadaannya. Dan tidak setiap suami kondisinya seperti itu. Ya, keadaan suami, keadaan manusia umum berbeda-beda. Iya. Pekerjaannya beraneka ragam. Maka di sini diambil hikmah dari ayat. Ya, ketiga para istri Nabi ya diucapkan kepada mereka ucapan tersebut agar supaya mengerti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula siapa saja yang telah mendampingi seorang suami, hendaknya dia juga mengerti bagaimana kondisi dan keadaan apa suaminya. Dan ini tentunya semuanya berkaitan dengan ilmu agama. Iya, kalau ada ilmu agama yang baik, maka insyaallah taala akan tercipta juga kebaikan di belakangnya. Iya. Dan kalau kita berbicara tentang keindahan ilmu ini di dalam membentuk keluarga, rumah tangga, ya, itu adalah perkara yang apa? Perkara yang menakjubkan sekali. Ya, tapi ini insyaallah isyarat-isyarat saya harapkan dengannya ya seorang hamba atau setiap dari kita ya bisa mewujudkan di dalam kehidupannya, menjaganya, memeliharanya agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di dalam apa? Di dalam kehidupan. Iya. Baik, kemudian yang ke berapa sekarang? Iya, yang keempat. Yang keempat dari pondasi utama di dalam membangun rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang baik adalah setiap dari anggota rumah tangga itu menyadari bahwa keberadaan mereka dalam sebuah rumah tangga adalah untuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Untuk tolong menolong di atas apa? Kebaikan dan ketakwaan. Dan ini termasuk pondasi dasar. Iya, pondasi dasar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Iya, Dan di dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadits Abu Hurairah ya, rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seorang hamba, merahmati seorang suami. Kalau dia berdiri di malam hari untuk sholat malam, dia bangunkan istrinya. Kalau tidak mau, dia percikan air di mana? Di wajahnya. Iya. Perhatikan ya, dipercikan air di mana? Di wajahnya. Dan ini memberikan kepada kita banyak pelajaran ya, bahwa hubungan suami istri itu bukan artinya suami yang ideal, suaminya santun terus, ya, suaminya senyum terus, ya, jelas ya. Dan juga bukan suami ideal kalau suami itu tiap kali masuk rumah kayak singa terus, ya, menjaga wibawa, jaim, bukan seperti itu. Tapi dia kondisikan dirinya sesuai dengan apa keadaannya. Ya, di kondisi yang memang perlu ya untuk memercikkan air di atas wajahnya, dipercikkan. Jelas ya? Sudah dibangunkan baik-baik, enggak bangun? Ya. Dipanggil yang bangun. Ya. Dibangunkan lagi dengan cara yang lain, enggak bangun juga. Ya. Percikkan air. Nah, itu cara yang apa? Bagus untuk membangunkan. Ya, dan ingat ya, ini sebatas memercikkan disebutkan oleh Nabi di sini. Ya, sebab sholat malam memang kaitannya dengan apa? Hal yang disunnahkan, bukan hal yang wajib. Ya, jangan sampai istri yang tak mau bangun, ya, dan di belakang hal tersebut terjadi apa? Perkelahian yang panjang. Ya, baik. Maka didudukkan segala sesuatu itu pada kadarnya. Didudukkan segala sesuatu pada kadarnya. Jadi suami kalau melihat pada istrinya ada sesuatu yang perlu ditegur, ditegur. Ya, kalau dipandang di suatu keadaan dia agak tegas, dia tegas. Tegas yang sifatnya apa? Sifatnya memperbaiki. Sifatnya memperbaiki. Iya. Dan dimaklumi ya di dalam kehidupan ini. Iya. Bahwa kalimat-kalimat nasihat itu kadang bermanfaat dengan apa? Lemah lembut. Dan kadang dia bermanfaat dengan ketegasan. Dan di sini kepandaian seseorang di dalam apa? Menundukkan segala sesuatu pada tempatnya. Demikian pula pada anak. Iya, anak itu tidak selamanya ditegasi, kemudian tiap kali bersalah dipukul, tiap kali memiliki kesalahan ditegur. Iya, ada kalanya dia berbuat kesalahan didiamkan. Iya, hanya diberi isyarat misalnya. Iya, atau diarahkan kepada yang lebih baik, diarahkan kepada yang lebih baik. Iya. Nah, dia cari solusi-solusi yang bagus. Dia cari solusi-solusi yang bagus. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun. Tidak pernah beliau berkata pada sebuah pekerjaan yang aku kerjakan, ya, tidakkah kamu kerjakan begini? Kenapa kamu tidak kerjakan begini? Ini luar biasa ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepada Anas bin Malik, perintah-perintah yang dengan perintah-perintah tersebut Anas mengerjakannya, tidak ada lagi apa? Mengulanginya. Iya. Ini dari kepandaian dan kebaikan akhlak di dalam hal yang seperti ini. Tetapi kadang dari hikmah, ya, pada sebagian anak dikerasi kadang. Ya. Dan telah syahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, ya, di Sahih Muslim, Ibnu Abbas diperintah untuk memanggil siapa? Memanggil Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi Ibnu Abbas bersembunyi di belakang pintu. Ya. Suruh manggil Muawiyah, malah apa? Bersembunyi di belakang pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul punggung Ibnu Abbas. Barulah Ibnu Abbas pergi memanggil Muawiyah. Jelas ya dalam satu kisah di dalam riwayat itu. Jadi maksud saya di sini bahwa hal-hal yang seperti itu dicocokkan sesuai dengan kadarnya. Karena ini memang yang diinginkan adalah tolong-menolong di atas kebaikan dan apa? Ketakwaan. Semoga Allah merahmati seorang laki, seorang suami. Kalau dia bangun di malam hari, dia bangunkan juga istrinya. Kalau istrinya tidak mau, maka dia percikkan air di atas wajahnya. Demikian pula sebaliknya. warahimallahu imra'atan qamat min al-lail tusalli fa iqadat zawjaha fa shalla fa in abat nadahat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun di malam hari lalu dia bangunkan juga suaminya. Kalau suaminya tidak mau, ya, maka dia percikan air di atas apa? Di atas wajahnya. Ya. Sebab hal yang seperti ini memang ya, wajar terjadi antara suami dan apa? Istri. Ya. Dan teguran itu bukan hanya suami yang berhak menegur apa? Menegur istri. Istri juga boleh untuk mengingatkan suami. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuasyarah. Bermuasyarahlah kalian kepada mereka. Dengan cara yang ma'ruf. Cara yang baik. Iya. Dengan cara yang baik. Maka tolong menolong ini. Hendaknya dikembangkan. Diperhatikan ya. Dalam membangun rumah tangga adalah untuk tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kalau dia pandang pada suaminya, ada hal yang baik untuk dia bantu suaminya. Dia pandang pada istrinya, ada perkara yang perlu dia bantu. Iya. Dia bantu. Walaupun pada hal-hal yang kadang itu merupakan pekerjaan istri, bukan pekerjaannya. Toh Nabi SAW juga kadang menjahit. Pakaian beliau yang sobek. Padahal itu pekerjaan siapa? Hah? Pekerjaannya istri. Asma radhiyallahu anha. Ya. Beliau membawa hasil kebunnya di atas kepalanya berjalan dengan jarak yang jauh. Padahal itu pekerjaan siapa? Hah? Pekerjaan suami. Asma yang cuci kuda suaminya. Yang mencuci apa? Kuda suaminya. Ya. Perhatikan ya. Padahal itu kadang pekerjaan suami, tapi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu penting. Iya. Dan disinilah letak hubungan yang baik antara suami dan istri. Nah, bahkan kadang orang-orang yang memahami kaidah ini, iya, itu luar biasa di dalam penerapannya. Luar biasa di dalam penerapannya. Ya, ada sebuah apa namanya? Hal yang menakjubkan ya dari perkara yang pernah saya baca. Kejadian baru-baru ini, belum lama. Iya. Seorang perempuan dosen di Saudi Arabia. Iya. Dia nikahkan suaminya lagi, yang kedua. Ya, perhatikan. Dia sendiri yang menikahkannya. Dia berkata apa? Oh, saya sibuk mengurus anak-anakku. Dan suamiku ini adalah orang yang saleh. Dia layak untuk apa? Dinikahkan lagi yang kedua. Ya. Mana ada istri yang seperti ini sekarang ini? Ini dari hal yang jarang diketemukan. Jarang diketemukan. Tapi ilmu agama itu memberi pengaruh memang pada seorang. Memberi pengaruh kepada seorang. Demikian pula suami. Ya, kadang bicaranya mau ta'addud. Hah? Istrinya belum dia didik baik-baik. Tidak ada kesadaran pada istrinya. Bagaimana akan muncul kesadaran? Sebab istrinya belum apa? Belum terdidik. Akhirnya bertengkar. Ya. Maka ini dari kekurangan yang hendaknya ya diperbaiki ya. Baik. Jadi sekali lagi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dipahami bahwa membangun rumah tangga itu ada maqasidus syariah. Maksud-maksud syariat yang hendaknya diperhatikan, dilihat dan dipandang dengan seksama. Ya, dipandang dengan seksama. Seorang berpikir jauh ya pada setiap langkah yang dia kerjakan. Iya. Dan setiap orang di dalam hal ini, ya, dia jangan mengandalkan akalnya, mengandalkan hawa nafsunya. Oh, kebanyakan orang kan begini, kebanyakan orang kan begitu. Oh, nanti kalau terjadi begini, apa kata orang? Apa kata tetangga? Apa kata keluarga? Ya. Ini juga dari hal yang tercela, sebab memberikan pengaruh yang jelek di dalam kehidupan. Seorang itu hidup bukan karena apa kata orang, tapi dia hidup karena apa? Karena tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan untuk mengantar keluarga kepada koin ini. Supaya setiap dari mereka memahami bahwa kehidupan itu. Ya, harus mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan ketentuan. Dan tuntunan Rasulullah SAW. Ini tentunya perlu pembinaan. Perlu waktu. Dan perlu apa? Pembekalan yang baik. Ya. Karena itu Ya. Diingat ya poin yang ketiga tadi, pentingnya ilmu agama juga diingat. Apa yang saya terangkan dari yang keempat ini, bahwa dasar fondasi dalam menjalin hubungan rumah tangga adalah ta'awun. Tolong menolong di atas apa? Di atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Baik. Kemudian di antara fondasi, iya, pokok menjalin hubungan harmonis di tengah rumah tangga, menciptakan kebahagiaan, adalah menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian kepada istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini memang ayat suami kepada istri. Diperintah bermuasyarah secara apa? Secara ma'ruf. Ya. Bukan artinya istri tidak bermuasyarah dengan suami dengan cara yang apa? Dengan cara yang ma'ruf. Tapi ini hubungan antara kedua belah pihak. Hendaknya ada muasyarah yang baik. Hal yang ma'ruf antara mereka. Perkara yang baik antara mereka. Maka hubungan ya, rumah tangga dibangun di atas muasyarah dengan hal yang ma'ruf. Adanya mawaddah, saling cinta, saling merahmati, pengertian. Ya. Kemudian mengetahui kekurangan masing-masing. Ya. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Perkara yang sangat penting sekali. Karena itu disebutkan ya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau bersama istrinya Ummu Darda. Ya. Disebutkan kalau istrinya Ummu Darda sedang marah, ya. Istrinya Ummu Darda sedang marah, maka Abu Darda diam. Abu Dardanya diam, tidak berbicara. Dan apa? Tidak berbicara dan dia yang membujuk istrinya. Ya. Dan sebaliknya kalau Abu Dardanya marah, istrinya diam. Dia tidak berbicara. Ya. Dan ini cara yang bagus sebab ini adalah hal yang ma'ruf. Ya, kalau suaminya marah, istrinya juga marah, ini namanya dua api yang menyala-nyala. Ya. Api dilawan dengan api, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah kebakaran. Ya. Tapi kalau api dipadamkan dengan air, ini baru apa? Baru cocok. Ya. Karena itu dalam situasi-situasi yang seperti ini, hendaknya diperhatikan kondisi dan keadaan, muasyarah dengan hal yang ma'ruf. Muasyarah dengan perkara yang ma'ruf. Dan kadang seorang perlu membenahi jiwanya. Perlu membenahi jiwa. Ya, dari bentuk muasyarah dengan hal yang ma'ruf, kadang suami iya. Walaupun sebenarnya itu adalah haknya, dia biarkan saja haknya. Dia hanya memikirkan apa? Kewajibannya saja. Yang penting dia tunaikan kewajiban, dia laksanakan kewajibannya. Ya, kalau istrinya misalnya kurang dalam memberikan hak suaminya, ya, kadang suami seperti itu ya, sampai ke rumah, ya, dia sudah berikan duit belanja, sudah berikan ini, berikan itu, makanan belum siap, ya, kemudian pakaiannya belum dicuci, ya, misalnya. Jelas ya? Maka yang seperti ini, kadang hak-hak dari suami yang seperti ini, itu jangan selalu terlalu banyak dia tuntut. Ya, sewaktu-waktu dia perlu memberikan apa? Memberikan udur kepada istrinya. Melihat keadaannya. Ya. Dan paling tidak berbaik sangka. Kepada muslim yang lain kita diperintah berbaik sangka. Apalagi kepada apa? Keluarga sendiri. Kepada keluarga sendiri. Ya. Karena itu, muasyarah dengan hal yang ma'ruf ini akan membentuk banyak kebaikan. Ya. Membentuk banyak kebaikan untuk seorang hamba. Ya. Dan ini pembahasan panjang ya untuk di uraikan berkaitan dengan masalah muasyarah. Ini penting dibahas di perlu suami dan istri itu mempelajari fikih tentang nikah itu bagaimana, kemudian kewajiban-kewajiban di dalam nikah, ketentuan di dalam nikah, supaya mereka memahami bagaimana cara bermuasyarah antara apa? Antara suami dan istri dengan hal yang baik. Iya. Baik. Ini 5 pondasi. 5 pijakan dasar dan utama bagi siapa yang ingin apa? Membangun rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang baik. Ya, dan kayaknya waktu membatasi kita ya. Waktunya sampai jam berapa? Jam 11 saja. Ya. Dan saya kira lima pondasi ini insyaallah adalah hal yang baik ya. Ya, jangan terlalu banyak. Jadi kasih 10, ya lupa 5. Kasih 5, lupa 2. Ya, kasih 5 hafal baik-baik 5 itu tadi. Apa 5 tadi? Coba diulangi. Yang pertama. Hah? Mensyukuri nikmat adanya keluarga itu, nikmat pernikahan. Yang kedua? Hah? Ia mengetahui bahwa keberadaannya memiliki keluarga itu adalah untuk apa? Membangun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga? Hah? Ya. Di antara pondasi keluarga yang bahagia adalah kesibukan dengan apa? Ilmu syariat. Kemudian yang keempat, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kelima, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Iya, hubungan, interaksi dengan hal yang ma'ruf, hal yang terbaik. Ini lima perkara. Ya, perhatikan dengan baik. Ya, diperhatikan dengan seksama, direnungi. Ya, dan yang paling penting diterapkan di dalam kehidupan. Ya, diterapkan di dalam kehidupan. Dan insyaallah taala apabila hal tersebut kita jalani dengan bagus, akan tampak nanti ilmu-ilmu yang lainnya. Tampak lagi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab itu manfaat dari mengamalkan ilmu. Ilmu itu kalau diamalkan, maka akan mewariskan ilmu yang lainnya. Allah akan menyebabkan dia, memberikan kepadanya pengajaran, memberikan kepadanya sebab sehingga dia mengetahui ilmu yang lainnya, mendapatkan ilmu yang lainnya. Iya. Dan ini dari buah dan faedah mempelajari ilmu. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka dan pahala yang paling besar. Iya. Pahala yang apa? Paling besar. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka sungguh itu adalah yang terbaik dan hal yang paling menguatkan. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dan kami akan mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Ya wallahu taala alam. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Tidak ada masalah. Ya mungkin ditanya jawab. Tapi waktunya sudah habis sebenarnya. Apa nasihat Ustaz kepada ummahat yang masih sangat berat menerima suami yang melakukan poligami? Ya. Nah, ini pertanyaan dari mana ini? Dari suami atau dari istri? Ya. Jangan sampai ada saling seram menyerang. Ya. Ala kulli hal, setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya kira setiap muslim dan muslimah itu memahami bahwa syariat poligami itu adalah syariat Allah dan Rasulnya. Syariat Allah dan Rasulnya. Iya. Dan kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah dia tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kadang pada diri itu, pada suami maupun istri, kadang ada sifat ego kadang. Sifat berlebihan kadang. Yang kadang perlu di apa? Perlu diperbaiki pada dirinya sendiri. Ya, dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap orang menyibukkan dengan memikirkan kewajibannya masing-masing. Dari kewajiban istri adalah dia ridha dengan ketentuan Allah. Syariat poligami itu adalah ketentuan Allah. Ya, dan memang suami diizinkan untuk melakukannya. Apakah istrinya mencukupi dirinya atau tidak? Sama saja. Sebab memang laki-laki diizinkan untuk beristri hingga berapa? Hingga 4. Ya, di dalam ketentuan ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mungkin si istri yang tidak mau dipoligami, kalau dia jalani kehidupan dengan berpoligami, mungkin saja dia akan melihat keindahan-keindahan hidup yang lainnya yang mungkin tidak dia rasakan kalau dia hanya istri satu-satunya. Ya mungkin dengan ada kawannya, mungkin ada terbuka pintu-pintu ibadah yang lain. Ya, mungkin di antara pintu ibadah dulunya dia sering marah, akhirnya bisa menjadi penyabar. Ya, mungkin dari pintu ibadah tadinya tidak ridha, akhirnya dia menjadi perempuan yang sering ridha terhadap ketentuan Allah. Mungkin dari pintu ibadah dulunya ya, apa namanya? Dia dalam melayani suaminya santai-santai saja karena ada saingannya, akhirnya menjadi apa? Menjadi lebih bagus lagi. Ya, mungkin banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Ya. Tapi suami juga hendaknya pandai melihat apa kondisi dan keadaan. Ya. Sebab ta'addud itu syariat. Dan hukum syar'i itu adalah hukum yang disyariatkan kalau ada kemampuan. Ya, kalau dia tidak mampu, ya bersabar saja. Ya, jangan memasukkan diri ke dalam hal-hal yang apa? Hal yang dia tidak mampu. Jangan dia masukkan dirinya ke dalam hal yang dia tidak mampu. Dan kadang seorang dia tahu bahwa ya kalau misalnya dia jalani sebuah kehidupan berpoligami, ya dia tidak mampu mengurus istrinya yang pertama, ya. Maka dalam hal yang seperti ini jangan dia jatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya, sebab ini bukan perkara yang disunnahkan sudah. Sunnah itu kalau membawa apa? Kebaikan. Ini justru menimbulkan apa? Mafsadat untuk dirinya, dan ini tidak diperbolehkan. Karena itu sekali lagi, sebagaimana umumnya hukum-hukum syar'i yang sifatnya taklifi, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemampuan. Disyaratkan padanya kemampuan. Apa tips-tips kebahagiaan ya bagi rumah tangga poligami, khususnya bagi istri pertama? Ya, apa yang saya sebutkan tadi itu masuk ya di dalam hal ini. Nah, masuk di dalam hal tersebut. Dan saya sudah terangkan tadi bahwa mungkin ada hikmah-hikmah yang lainnya akan terlihat, perkara-perkara yang lain akan terlihat. Tapi sekali lagi seluruh hal tersebut hendaknya dibangun di atas dasar keikhlasan, ya di atas dasar ridha terhadap ketentuan Allah, dan di atas dasar ilmu syar'i. Apakah termasuk bakti istri kepada suami ketika istri membantu memudahkan suaminya untuk poligami? Ya, jawabannya iya. Itu pasti termasuk dari apa? Ya, bakti kepada suami. Ya. Dan saya tadi sebutkan bahwa ini hal yang seperti ini dari perkara yang jarang kita dengarkan di masa sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruhnya. Ya, dan kita di sekarang ini masyarakat banyak kerusakan. Ya, perempuan banyak yang terlantar. Kalau pintu poligami ini ditutup, ini termasuk saham di dalam memperbanyak kerusakan. Tapi kalau pintu poligami ini dibuka, ini termasuk hal yang memudahkan. Bukankah termasuk perkara baik banyaknya sekarang jumlah perempuan yang melebihi laki-laki? Ya. Perempuan itu ada yang menanggungnya. Ia berada di bawa bimbingan seorang suami, ya, mencukupi nafkahnya, mengarahkan kehidupannya. Bukankah itu termasuk hal yang baik? Ya, karena itu harus dipahami ya, dari hikmah-hikmah syariat di dalam hal ini. Ya, banyak kadang orang egois ya, oh enggak usah, begini dan begini. Kadang dia enggak berpikir bahwa kadang ada sebagian perempuan, ya perlu ada suaminya. Ya, dia enggak pernah menghayalkan kalau dirinya yang berada di kedudukan perempuan tersebut, kira-kira bagaimana perasaannya? Kira-kira bagaimana perasaannya? Kalau dia termasuk perempuan-perempuan yang tidak ada suaminya misalnya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ya. Maka ini termasuk hal yang kadang hendaknya apa kita pikirkan dengan baik. Baik. Ikhwan jangan tertawa-tawa ya. Nanti saya beri bagian untuk ikhwan nanti. Baik. Ini dari hal yang apa namanya memang penting untuk diterangkan untuk agar supaya setiap orang itu stabil pada dirinya masing-masing, tahu kewajibannya masing-masing. Iya. Dan jangan merasa apa namanya ada hal yang lain mendengar ucapan-ucapan yang saya sampaikan, kalimat-kalimat yang saya berikan tadi. Sebab itu dari perkara-perkara yang memang diatur di dalam tuntunan kita, diatur di dalam tuntunan kita dan dijalani oleh orang-orang salih dari kalangan terdahulu, para salihin dan salihat, laki-laki dan perempuan yang salih dari apa namanya umat Islam yang telah mendahului kita. Apa nasihatnya kepada keluarga-keluarga muslim agar mereka lebih semangat dalam mempelajari ilmu tauhid dan sunnah. Iya, yang saya nasihatkan supaya setiap dari keluarga muslim dan muslimah menyadari bahwa mereka semua adalah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan setiap amalan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah orang yang akan setiap dari kalian adalah orang yang diberi tanggung jawab dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa namanya? Amanah yang diberikan kepadanya. Iya. Maka kalau kita sadari hal ini, maka insyaallah taala itu adalah hal yang baik. Kepala rumah tangga orang yang diberi tanggung jawab di tengah rumah tangganya. Seorang istri diberi tanggung jawab di tengah anak-anaknya. Iya. Seorang pemimpin diberi tanggung jawab di tengah rakyatnya. Setiap orang akan diberi, dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya masing-masing. Dan di dalam hadis Ma'kil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, thumma lam yahud bi nusfiha illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah sebuah tanggung jawab lalu dia tidak benar, tidak tulus di dalam menjalankan tanggung jawab ini kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadapnya surga. Allah haramkan terhadapnya surga. Apa tahapan pertamanya? Ya, dalam mempelajari ilmu tauhid itu bertingkat ya dan bertahap seorang di dalam mempelajarinya. Iya, dia mulai dari hal yang apa? Dari hal yang kecil sebelum hal yang besar. Iya. Dia mulai dari hal yang kecil dari sebelum hal yang besar. Diambil pokok dari pokok akidah misalnya, buku-buku dasar ringkas ya seperti Usulus Sunnah karya Al-Humaidi, Syarhus Sunnah karya Al-Muzani atau Usulus Sunnah karya Imam Ahmad atau misalnya I'tiqad Abi Hatim dan Abi Zur'ah, buku-buku yang ringkas sebagai pendahuluan. Kalau dia ingin masuk di dalam tauhid uluhiyah, dia baca misalnya Qawaidul Arba'ah, dia baca Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, ya, sehingga dia memiliki apa namanya? Kunci-kunci ilmu, dasar-dasar di dalam ilmu tersebut. Bagaimana pendapat antum untuk para pemuda penuntut ilmu di kota-kota besar yang tersebar banyak fitnah? Kami takut ketika menikah tersibukkan dari hal-hal lain sehingga tidak bisa optimal dalam menuntut ilmu. Ya memang ini masalah ya. Ya menuntut ilmu itu penting. Ya. Dan kadang bagi seorang menuntut ilmu tanpa pasangan itu lebih dimudahkan. Ya, lebih konsentrasi. Nah, tapi yang menjadi masalah kalau dia punya pasangan, kadang semangatnya menuntut ilmu menjadi apa? Menjadi mundur. Iya. Dan kalau dia tidak menikah, yang menjadi masalah banyak fitnah. Jatuh di dalam apa? Dosa dan maksiatan. Jadi ini kompleks memang. Dan seorang hamba hendaknya melihat untuk dirinya solusi yang terbaik. Ya, kalau dia bisa kompromi kan, dia menikah sambil menuntut ilmu, itu adalah hal yang paling bagus. Sebab dia jaga kehormatan dirinya dan dia jaga apa? Dirinya sebagai penuntut ilmu. Dia jaga dirinya sebagai penuntut ilmu. Iya. Baik. Jadi kalau dia mampu seperti itu, insyaallah taala itu adalah perkara yang apa? Perkara yang bagus. Adalah perkara yang bagus. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia lihat apa yang paling bermanfaat untuk dirinya. Dia lihat apa yang apa? Paling bermanfaat untuk dirinya dan apa yang paling sedikit bahayanya untuk dirinya. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruhnya. Ya, bagaimana cara agar seorang pemuda meninggalkan istimna? Puasa telah dijalani. Tapi kita harus menikah. Iya, belum juga mampu. Jadi dia sudah puasa. Ya, kemudian apa namanya? Belum mampu meninggalkannya. Mau menikah juga tidak punya kemampuan. Iya, tidak punya kemampuan. Saya nasihatkan kepada akhi yang seperti ini jatuh dalam perbuatan dosa onani, ya, harus dia pahami bahwa itu adalah dosa besar. Ya. Dan dia sibukkan dirinya dengan memperbanyak tauhid, beribadah kepada Allah supaya dia kenal keagungan Allah, tidak meremehkan dosa. Kemudian yang kedua yang saya nasihatkan, supaya dia menyibukkan dirinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebab seorang kalau punya kesibukan, ya, punya kesibukan, dia akan lupakan hal yang lainnya. Karena itu ada sejumlah dari ulama kita, karena kesibukannya terhadap ilmu, mereka lupa menikah. Lupa apa? Lupa menikah. Bukan tidak mau menikah, tapi karena sibuk dengan ilmu, akhirnya apa? Lupa menikah, subhanallah. Nah, dan ini ada buku-buku, ada sebagian buku khusus memuat nama-nama ulama yang lebih mendahulukan ilmu di atas apa? Di atas nikah. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nawawi, ya, dan selainnya, ya, dari para a'imah. Bukan artinya mereka tidak menganggap nikah itu sunnah. Di buku-buku mereka menerangkan, di buku-buku fikih mereka syarah bahwa nikah adalah apa? Sunnah. Tapi karena sibuknya dengan ilmu, lupa apa? Lupa menikah. Ya. Dan ini jarang, ya, diketemukan pada hari ini. Yang ada sebaliknya. Ya. Sibuk dengan kegiatan, lupa menuntut ilmu. Lupa apa? Lupa menuntut ilmu. Dan inilah muskilah di masa kita. Ya, masalah di masa kita ini. Ya. Baik. Jadi dia sibukkan diri, ya, dengan hal yang membuatnya lupa dari dosa tersebut. Ya. Bagaimana seorang istri akan ridha kalau suami tidak bisa menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga yang pertama? Bagaimana kalau suami mau ta'adud lagi? Ya. Ini sebenarnya kalau dilihat suaminya di keluarga yang pertama saja belum apa namanya sempurna, ya, kadang dipikir kok bisa dia mendirikan yang kedua lagi. Nah, memang kalau dari sisi kelayakan itu hal yang tidak layak pada suami. Tapi kalau dipikir dari sisi hak, itu adalah hak yang Allah telah berikan untuk suami. Memang haknya, kalau dia ingin gunakan, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Yang ada di dalam hal ini hanya apa? Sebatas menasihati. Sebatas menasihati. Ya, kalau dia tetap ingin melakukan dan dianggap dirinya ada kesanggupan dalam hal tersebut, suruh aja dia sholat istikharah. Dan istrinya minta saja sholat istikharah untuk dirinya. Ya, dan insya Allah ta'ala akan ada kebaikan di belakang hal tersebut. Ya, adapun kalau dia sibuk menilai suami, ini pada saya belum becus, bagaimana kalau ada lagi yang kedua? Ya, ini adalah hal yang akan menimbulkan apa namanya peperangan yang panjang. Ya. Bagaimana kita orang tua menerapkan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah terhadap anak kita laki-laki 15 tahun dengan segala naik turunnya? Bagaimana agar tidak menjadi rusak hubungan ibu dengan anak? Apa yang harus menjadi diprioritaskan padanya? Ya. Biasanya anak kalau di umur 15 tahun itu adalah memang masa yang labil, belum apa, belum tetap. Ya, karena akalnya memang belum sempurna. Ya, belum sempurna. Ya. Dan kadang kalau memiliki kecenderungan, dia tidak mau mendengar ucapan orang lain. Maka di kondisi yang seperti ini, ya, cara yang paling bagusnya diarahkan dan diberi contoh yang baik. Diberi contoh yang baik atau diperlihatkan kepada contoh yang baik. Ya, sebab kadang menentang dan apa secara frontal begitu menentangnya, dia mungkin akan menimbulkan apa namanya perkara yang tidak baik untuk anak itu sendiri. Tapi tetap diarahkan dan dipilih arahan dengan cara yang paling bagusnya. Dan cara diantara cara yang paling bagus, disibukkan dia dengan belajar, menuntut ilmu. Dan insya Allah ta'ala itu adalah hal yang paling baik dan paling membenahi dirinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan terakhir ya. Ketika anak menangis, bolehkah menenangkannya dengan membaca Al-Quran dari hafalan dengan suara keras? Tidak ada masalah ya, bagus hal tersebut. Membacakan Al-Quran untuk anak itu yang banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Iya, selain dia masih kecil, dibiasakan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu sendiri obat. Iya, obat untuk segala penyakit. Obat untuk apa? Segala penyakit. Iya. Dan kondisi dan keadaan seperti anak sering menangis misalnya dibacakan Al-Quran, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan ya, bahwa kondisi masjid seperti ini itu ada etika-etika syar'i. Ada etika-etika syar'i. Di antara etika yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iyyakum wa haisyatil aswaq." Hati-hati kalian dari suara gaduh di pasar berada di masjid. Jadi suara-suara gaduh di pasar itu jangan dipindah ke masjid. Jangan dipindah ke masjid. Membawa anak-anak ke masjid itu diperbolehkan. Diperbolehkan kalau membawanya dengan dididik. Ya, terhadap etika masjid. Adapun kalau anak-anak dibiarkan begitu saja misalnya di masjid, ya mengganggu orang yang berada di masjid, ini bukan maksud dari keberadaan masjid tersebut. Ya, bahkan hal tersebut adalah perkara yang tidak dibenarkan. Dan saya melihat sebagian dari guru-guru kita menegur keras orang yang membawa anaknya yang tidak terdidik di masjid. Sebab ini tentunya dari perkara yang kadang apa? Mengganggu keberadaan orang yang dikir di masjid, keberadaan orang yang menuntut ilmu di masjid. Ya, kalau misalnya dia bawa anak, tidak bisa dia tinggal dan dia hendak belajar, tidak ada masalah dia bawa ke masjid. Tapi kalau misalnya terdengar darinya suara tangisan mengganggu, ya maka silahkan dibawa keluar atau ditenangkan. Ya, dan memang harus ada pengorbanan untuk menjaga situasi dan kondisi masjid itu. Dan itulah sebab keberkahan dan sebab kebaikan. Apabila dijaga dan dipelihara, insyaallah ta'ala akan membawa kebaikan untuk seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya untuk kita semua. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.